biasa saja. Tak lebih oke dan kaya. Tapi sebab aku cinta, sudah jalani saja. Cintaku ini tulus, tak timbang mulus dan kulus. Yang penting serius, cinta kita jalan terus. Tapi jalani saja. Cintaku ini tulus,